Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran surah Nabawiyah dari risalah Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, masih membahas seputar Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi wassalatu wassalam. Terakhir kita baca keterangan dari penulis rahimahullahu taala, menjelaskan tentang pertemuan Nabi Ibrahim dengan istri Nabi Ismail yang kedua. Qala al-muallif rahimahullah, thumma labitha anhum ma syaa Allah. Kemudian Nabi Ibrahim pergi meninggalkan mereka dalam waktu yang Allah taala kehendaki. Faqala li ahlihi, Nabi Ibrahim berkata kepada keluarganya, kepada istrinya, inni muttali'un tarikati. Aku ingin untuk menengok keluarga yang aku tinggal. Faja'a, Nabi Ibrahim datang ke tempat itu lagi. Fawafaqa Ismail yabri nablan lahu tahta dawhatin qariban min Zamzam. Ternyata pada kesempatan ini Nabi Ibrahim bisa bertemu dengan Nabi Ismail. Beliau pun bertemu dengan Nabi Ismail yang sedang meruncingkan anak panah di bawah pohon besar dekat dengan Zamzam. Falamma ra'ahu, ketika Nabiullah Ibrahim melihat Ismail, atau ketika Nabi Ismail melihat kedatangan Nabi Ibrahim, qama ilaih, langsung Nabi Ismail berdiri untuk menyambut Nabi Ibrahim. Fasana'a kama yasna'ul walid bil walad wal walad bil walid. Maka di situ terjadilah pertemuan antara ayah dengan putranya, putra dengan ayahnya. Yakni seperti orang yang lama tidak berjumpa, bertemu, kemudian mu'anaqah, kemudian bersalaman, wahakadha. Jadi layaknya orang yang lama tidak jumpa, kemudian berjumpa. Thumma qala, kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, ya Ismail, wahai Ismail, innallaha amarani bi amrin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadaku sebuah perintah. Qala, Nabi Ismail pun menjawab, fasna' ma amaraka rabbuk. Silahkan wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Rabbmu. Ini menunjukkan bakti Nabi Ismail terhadap ayahnya. Nabi Ismail digambarkan di sini menunjukkan bakti yang sangat terhadap ayahnya. Ketika lama tidak berjumpa dengan sang ayah, baru berjumpa, sang ayah pun langsung menyampaikan bahwasanya beliau datang, di sisi lain ingin bertemu dengan keluarga, di sisi yang lain ingin untuk menjalankan perintah Allah yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tanpa basa-basi, tanpa perhitungan, Nabi Ismail pun mengiyakan apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Yang di luar masuk. Di sini masih banyak kosong ini. Fadal, rahimakallah. Yang maju di depan ustadz, semoga Allah merahmati antum. Ya Allah, fadal. Masih banyak ini, faragat. Tanpa perhitungan sama sekali, tidak kemudian mikir, lama tidak jumpa, kita belum ngobrol yang enak, belum majelis yang enak, lah kok langsung jalankan perintah Allah lagi. Lah, langsung. Lakukan apa yang engkau diperintahkan padanya, wahai ayahku. Qala wa tu'inuni. Nabi Ibrahim meyakinkan putranya. Akankah kamu mau membantu saya? Qala u'inuk. Nabi Ismail mengatakan, iya, tentu, pasti aku akan membantumu. Qala fa inna allaha amarani an abniyaha huna baita. Nabi Ibrahim mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan aku untuk membangun sebuah rumah di sini. Ya, ini bukan rumah untuk tempat tinggal, tapi rumah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asyara ila akamatin murtafi'ah ala ma hawlaha. Nabi Ibrahim bilang seperti itu sambil menunjuk gundukan tanah. Yang gundukan ini lebih tinggi daripada tanah-tanah sekitarnya. Qala fa'inda dhalik rafa'al qawa'id minal bayit. Sang rawi mengatakan, maka pada tempat itulah keduanya pun membangun pondasi untuk rumah tersebut. Jadi setelah ditentukan tempat dan lokasinya, kemudian Nabi Ibrahim pun meminta Nabi Ismail untuk membantu. Nabi Ismail pun siap untuk membantu beliau. Dibuatlah rumah itu, dibangun mulai pondasinya, dibangun pondasinya. Ya. Faja'ala Ismailu ya'ti bil hijarah wa Ibrahimu yabni. Maka Nabi Ismail pun mulai datang membantu dengan membawakan batu, sementara Nabi Ibrahim yang memasangnya. Jadi bagi tugas, Nabi Ismail yang bagian angkut-angkut batunya, Nabi Ibrahim yang kemudian memasang dan menyusun batu tersebut. Hatta idza irtafa'a al-bina' ja'a bihadha al-hajar fa wudi'a lah. Hingga ketika bangunannya itu sudah semakin tinggi, datanglah sebuah batu yang kemudian diletakkan untuk Nabi Ibrahim. Faqama 'alaih. Nabi Ibrahim pun berdiri di atas batu itu, wa huwa yabni, sambil membangun dan melanjutkan kembali proyeknya. Yang sekarang dikenal dengan sebutan Maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim yang diletakkan di dekat Ka'bah. Ya, Ka'bah, nanti ada Hijr Ismail, nanti ada Maqam Ibrahim. Di situ ada tempat yang terlindungi, di dalamnya ada batu, ada bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim. Maqam, yakni tempat Nabi Ibrahim berdiri di atas batu itu ketika beliau membangun Ka'bah. Disebutkan dalam Israiliyat, ya wallahu alam bisihatih, saya tidak tahu sahih apa enggak, batu itu akan berjalan sesuai dengan posisi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ke kanan, ya jalan ke kanan dia. Nabi Ibrahim di atas, naik dia. Ya ini otomatis, barakallahu fiik. Ada yang mengatakan seperti itu, wallahu alam. Makanya batunya cuma satu. Ya, di sini belum mengatakan ja'a bihadzal hajar, menunjukkan apa? Keistimewaan batu ini. Didatangkan Nabi Ibrahim berdiri di atasnya, dari batu inilah Nabi Ibrahim kemudian bersandar untuk melanjutkan proyek pembangunan Ka'bah. Ka'bah gede ya, besar ya. Tentunya bangunnya pun ini bangunan Ka'bah awal. Ya, bangunan Ka'bah awal, bukan setelah renovasi orang Quraisy itu sudah tidak kena renovasi. Apalagi di masa beberapa khalifah direnov lagi sampai akhirnya kemudian diberhentikan, tidak boleh ada renovasi lagi. Yang bangunan pertama awal dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Wa Ismailu yunawiluhul hijarah. Sementara Nabi Ismail memberikan kepada Nabi Ibrahim batu satu persatu. Demikian. Jadi Nabi Ibrahim tetap di atas batu, kemudian beliau berkeliling untuk melanjutkan proyek. Nabi Ismail mengasihkan batunya, ya, terus ditinggikan. Yang di luar masuk, yang di luar masuk, jangan di luar. Ya, yang di dalam masih banyak kosong. Wa huma yaqulan rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan keduanya, yakni Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, membangun sambil berkata, wahai Rabb kami, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadza akhiru hadis Ibnu Abbas. Sampai selesai, sampai sini selesai hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baik. Intinya bangunan atau pembangunan Ka'bah selesai. Fasarat wilayatul baiti wa Makkah li Ismail. Sejak saat itu kepengurusan untuk mengurus Baitullah Ka'bah dipegang oleh Nabi Ismail. Tsumma li dzurriyyatihi min ba'dih, kemudian dilanjutkan oleh keturunan beliau setelah itu. Wa intasharat dzurriyyatuhu fil Hijaz wa katsuru. Keturunan Nabi Ismail pun semakin banyak dan mereka berdomisili di Hijaz. Wa kanu 'ala al-Islam dini Ibrahim wa Ismail qurunan katsirah. Mereka ketika itu berada di atas agama Islam sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail beberapa abad lamanya. Dan setelah Ka'bah dibangun, kemudian diatur manajemen yang pas untuk menjaga, merawat dan memakmurkan Ka'bah dan juga wilayah kota Mekah secara umum, ditunjuklah Nabi Ismail sebagai koordinator utama untuk mengatur dan memanajemen Ka'bah dan juga wilayah Mekah. Kemudian keistimewaan ini dilanjutkan oleh keturunan-keturunan beliau. Walam yazalu ala dzalik hatta kana fi akhir ad-dunya nasha'a fihim Amr ibn Luhai. Sedang terus mereka di atas kebenaran dan Islam hingga di ujung fi akhir dunia, di ujung dunia, yakni mendekati hari kiamat, karena memang munculnya orang ini itu dekat, ya kalau mau dibandingkan dengan waktu sebelumnya dengan yang setelahnya itu lebih dekat yang setelahnya, yakni munculnya orang ini itu dekat dengan diutusnya Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, meskipun masih ratusan tahun tapi lebih jaraknya lebih mending daripada yang sebelumnya. Dan di sini belum mentakbir dengan akhir dunia, karena memang setelah itu ketika diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai tanda dekatnya kehancuran dunia, karena termasuk di antara tanda kiamat itu diutusnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nasya'a fihim Amr ibn Luhai, muncul di tengah-tengah mereka seseorang yang bernama Amr ibn Luhai. Fabtada'a syirka wa ghayyara dina Ibrahim, dia pun menghidupkan kembali kesyirikan dan merubah agama Nabi Ibrahim. Bata'ti qissatuhu insyaallah. Nanti akan disebutkan kisahnya insyaallah taala. Wa amma Ishaq sallallahu alaihi wasallam fa innahu bisyam. Adapun Ishaq sallallahu alaihi wasallam fa innahu bisyam, beliau tinggal di Syam, karena memang Ishaq ini anaknya siapa? Anaknya Sarah. Sarah ada di Syam. Wa dzurriyyatuhu hum banu Israil wa Rum. Keturunan Ishaq itulah yang disebut dengan Bani Israel dan bangsa Romawi. Amma Banu Israel fa abuhum Ya'qub ibnu Ishaq wa Ya'qub huwa Israel. Adapun Bani Israel, bapak mereka adalah Ya'qub bin Ishaq. Ya'qub putranya Ishaq. Dan Ya'qub itulah yang mendapatkan gelar Israel. Wa amma Rum fa abuhum Is ibnu Ishaq. Adapun Romawi, maka mereka dari garis keturunan Is bin Ishaq. Is bin Ishaq itu saudaranya Ya'qub bin Ishaq. Wa mimma akramallahu bihi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam annallaha lam yab'ats ba'dahu nabiyya illa min dzurriyyatihi. Termasuk bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus setelah beliau seorang nabi kecuali dari garis keturunan beliau. Makanya beliau disebut dengan Abul Anbiya. Ada yang menyebut beliau dengan Abu Salis, bapak yang ketiga. Ya, bapaknya para nabi. Karena semua para nabi dari garis keturunan beliau. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab. Dan kami jadikan pada keturunan beliau kenabian dan juga al-kitab. Yakni dari keturunan beliau diutuslah para nabi dan rasul, dan mereka masing-masing membawa kitab suci. Wa kullul anbiya'i war rusul min dhurriyyati Ishaq. Secara garis besar, semua nabi dan rasul itu dari garis keturunan Ishaq. Itu mentok sampai Nabi Isa. Ya, itu semuanya adalah anak keturunan Nabi Ishaq. Wa amma Ismail falam yub'ats min dhurriyyatihi illa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi Ismail, maka tidak ada satupun nabi dari keturunan beliau kecuali hanya nabi kita Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sinilah muncul cekcok dan hasad dari kalangan orang-orang Yahudi terhadap kaum muslimin. Orang Yahudi mereka bangga karena mereka termasuk dari garis keturunan para nabi. Ya. Mereka berbangga bahwasanya semua para nabi itu diutus dari keturunan Israel. Tapi sebenarnya mereka tahu kalau nabi yang terakhir itu dari garis keturunan Ismail, bukan Israel. Itu mereka tahu. Tapi mereka bohong di hadapan publik. Apalagi ketika itu mereka membanggakan akan diutusnya nabi yang terakhir di hadapan orang-orang musyrikin. Karena ketika itu Yahudi termasuk ras yang minoritas dan tertindas. Ya. Yahudi banyak dijumpai di Madinah. Ya. Khususnya di daerah wilayah Khaybar. Itu termasuk benteng terkuat mereka. Ya. Mereka secara umum kalah dengan dua suku besar, yaitu Aus dan Khazraj. Mereka banyak ditindas. Ya. Mereka mengancam orang-orang yang menindasnya dengan adanya nabi terakhir yang diutus yang akan membela mereka dan menolong mereka serta mengangkat mereka dari kehinaan. Padahal mereka paham yang diutus nanti bukan dari keturunan Israel, tapi dari keturunan Ismail, dari kalangan bangsa Arab, bukan dari Israel. Nah, ternyata setelah muncul nabi yang terakhir ini, mereka benci, tidak suka. Karena memang mereka bermusuhan dengan bangsa Arab. Ya, orang Yahudi tidak suka dengan bangsa Arab karena merasa tertindas dengan mereka-mereka ini. Lah kok ternyata nabi yang terakhir diutus dari garis keturunan mereka. Gak karu-karuan bencinya, hasad. Akhirnya mereka menolak dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Orang Yahud itu mengucapkan la ilaha illallah. Tapi mereka tidak sudi untuk mengatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena kebencian yang sangat dan hasad yang sangat terhadap keturunan Ismail. Baik. Wa kana man qablahu minal anbiya kullu nabiyyin yub'ats ila qaumihi khassatan. Ah. Kelewatan. Ba'athahu Allahu ilal alamin kafatan. Allah Ta'ala mengutus nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada segenap alam semesta. Ini kekhususan. Jadi Nabi Muhammad ini beda dengan saudara-saudara beliau dari para nabi yang lain. Para nabi yang lain dari keturunannya Ishaq. Beliau dari keturunannya Ismail saja. Yang kalau mau diruntut, tidak ada satupun. Sampai Nabi Ismail yang menjadi seorang nabi. Cuma beliau kemudian ditarik ke atas ketemunya Ismail. Itu pun nasab yang disepakati hanya sampai Adnan. Antara Adnan ke Ismail, kasral khilaf. Banyak khilaf di situ. Yang penting mereka sepakat Adnan keturunannya Ismail. Yang beda lagi, Nabi Muhammad ini diutus kepada segenap alam semesta. Beda dengan nabi-nabi yang lain dari keturunan Ishaq, itu diutusnya per kabilah. Ya, makanya tidak heran kalau ada satu nabi sezaman dengan nabi ini, kayak Nabi Ibrahim sezaman dengan Nabi Lut, ya, beda kaumnya, ya, beda kaumnya, diutus pada kaum-kaum yang berbeda dengan syariat yang berbeda, tapi misinya tetap sama, mengajak kepada tauhid. Tapi kaum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus kepada segenap manusia. Jadi ketika beliau diutus, enggak ada lagi setelah beliau nabi, atau di zaman beliau enggak ada yang kemudian diangkat menjadi nabi atau rasul. Beliaulah yang menyandang gelar khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Wa kana man qablahu minal anbiya kullu nabiyyin yub'ats ila qaumihi khassatan. Semua nabi sebelum beliau itu diutus kepada umatnya secara khusus. Jadi nabi-nabi dari keturunannya Ishak itu diutus kepada kabilah, kepada kaum tertentu. Fulan nabi ini kepada kaum ini saja, nabi ini kepada kaum ini saja. Akhirnya dalam satu masa terkadang didapati lebih dari satu nabi di tempat yang berbeda dengan syariat yang berbeda, namun mereka memiliki misi yang sama. وَفَضَّلَهُ اللَّهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ بِأَشْيَاءَ غَيْرِ ذَلِكَ. Dan Allah Ta'ala memberikan keistimewaan khusus untuk beliau di atas semua para nabi dengan selain yang disebutkan di atas. Dan termasuk khususiyahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu beliau diutus kepada segenap manusia. Sementara nabi-nabi yang lain hanya diutus kepada kaum-kaum tertentu saja. Dan masih banyak kekhususan yang lain disebutkan dalam hadis muttafaq alaih. Beliau menyebutkan ada 5 kekhususan untuk beliau yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Di antaranya, ya, di antaranya nusyiratu bir-ru'bi nasiratus syahrin. Aku dibantu dan dibela oleh Allah dengan sifat ar-ru'b, rasa takut yang dilemparkan kepada musuh sebulan sebelum bertemu dengan beliau. Jadi kalau ada berita akan ada peperangan dan pertempuran, sebulan sebelum ketemu dengan Rasul mereka sudah ketakutan terlebih dahulu. Para nabi yang lain punya yang seperti itu, tapi jangka waktunya tidak selama yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh kekhususan yang lain, beliau itu dihalalkan ghanimah, hasil rampasan perang. Bahkan dikatakan sama beliau sendiri dalam hadis yang sahih, mata pencaharianku itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala terletak di bawah pedang. Yakni dari ghanimah itu. Bahkan ketika berhasil menaklukkan benteng Khaibar kalau tidak salah, itu beliau mendapatkan ghanimah yang super banyak. Karena memang orang Yahudi ini orangnya cerdas dan pintar untuk mengolah makanan, khususnya ladang, ya. Sehingga di benteng-benteng mereka yang berlapis-lapis itu masing-masing bentengnya, itu stok makanannya mungkin bisa tahunan. Apalagi di benteng induknya, wah, di situ sampai 7 turunan pun tidak akan habis stoknya. Ya, karena memang mereka bikin bangunannya itu kayak benteng, dalamnya banyak ruangan, banyak gudang untuk stok. Kemudian ada akses untuk mereka jadikan tempat untuk mengambil sumber air. Pokoknya strategis banget. Ketika berhasil ditaklukkan sama Rasul, itu ghanimahnya Masya Allah. Sampai beliau bisa ngasih nafkah istri-istrinya itu sebulan. Ya, sebulan. Masing-masing istri beliau. Istri beliau enggak 4, tapi kalau lebih dari itu. Itu masing-masing dapat jatah nafkah sebulan. Saking banyaknya. Baik. Nabi-nabi dulu enggak boleh makan ghanimah. Habis perang, kumpulkan ghanimahnya. Nanti dilihat. Kalau Allah menerimanya, Allah akan mengirimkan api untuk membakar semua ghanimah. Berarti diterima sama Allah. Tapi kalau apinya enggak turun-turun, berarti ada yang hulul, ada yang khianat, ada yang ngutil ghanimahnya. Ya, ibaratnya diambil, ghanimahnya diambil, kemudian disimpan sendiri. Ya, disimpan sendiri. Itu nanti panglimanya, nabinya akan memanggil semua pasukan dan umatnya, kemudian dijak salaman. Nanti siapa yang lengket di tangannya, itu yang bawa ghanimahnya. Enak ya, Masya Allah. Jadi salaman, oh, los. Nempel, dilepas gak bisa. Mana ghanimahnya? Berarti ada sama dia. Nanti ketika semua yang berkhianat tadi sudah nyerahkan ghanimahnya, kumpulkan, baru api itu pun turun, kemudian membakar semua. Itu zaman dulu. Demikian pula kekhususan nabi kita, itu boleh ibadah di sembarang tempat, kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Yang dikecualikan oleh dalil, kuburan boleh dipakai ibadah, kamar mandi ya, itu juga tidak boleh dipakai ibadah. Kemudian tempat penyembelihan apa namanya hewan yang di situ banyak darah, itu juga tidak boleh dipakai tempat ibadah. Selebihnya silakan dipakai ibadah. Orang zaman dulu kalau mau ibadah harus ke tempat ibadah yang mereka bangun, tidak boleh sembarangan. Ya. Kalau Nabi kita, serah. Antum safar kemana, jauh perjalanan, di tengah jalan tidak dapat masjid, datang waktu sholli, sudah jenip sayyarah, pinggirkan apa namanya kendaraannya, inzil sholli fi ardillahi azza wa jalla, makbul insyaallah. Antum gelar saja aja, langsung cari arah kiblat, sholatillahi ta'ala, makbul insyaallah. Dulu enggak oleh yang seperti itu, enggak boleh. Nah, ini banyak kekhususan dan kemudahan yang Allah berikan khusus untuk umat ini. Dengan berbagai macam kemudahan seperti itu, umat ini dinobatkan sebagai umat terbaik, umat terakhir yang muncul, namun dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi izin untuk masuk ke dalam surga pertama kali. Apalagi memang Nabi kita dapat keistimewaan untuk mengetuk pintu surga pertama kali. Baik. Beliau mengatakan, wa amma qissatu Amr bin Luhai. Adapun kisah Amr bin Luhai, wa taghyiruhu dina Ibrahim, dan bagaimanakah dia merubah agama Nabi Ibrahim, insyaallah sanatiha fi dasul qadim, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Khalas. Allah taala alam bisawab ila hunana taqi subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakatuh.